إخواني في الله، عندما نقول قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما معنى ذلك؟ أطمع سني يا الله جل وعلا بقي صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ده الملائكة. ها عندك ها أطمع ها تغيرها ها أطمع سني يا الله جل وعلا بقي صلاة كبدا النبي صلى الله عليه وسلم عندك أخنا وجي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فضل يا أبا عبيدة عندك الصلاة من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ كما ذكر من؟ أبي العالية رفيع بن يهرب البخاري. نعم ماذا قال؟ الثناء عليه الملائكة، أن الله جل وعلا يثني عليه الملائكة. ما هو دليل أبي العالية؟ أنت تعرف العالي رفع المهران تابعي مراسيله هوى هكذا، ما هو دليله؟ ها ها يا خان إبراهيم تفضل. ها الدعاء الله الدعاء الله بقي دعاء أنت محمد صلى الله عليه وسلم وش منها كيف بقي دعاء تفضل. ها يا خان قال ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الجواب الصلاة من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إعطاؤه ما وعده الله تعالى به كل ذلك. كلام كتاب كلام الله جل وعلا بقي صلاة أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما سني محمد الله جل وعلا بقي محمد صلى الله عليه وسلم يعني الله جان ديني. كلو ثناؤه عليه في الملك الأعلى ثناؤه عليه في الملك الأعلى. كلو تريما دعاء ديا تريما دعاء ديا بقي ديا المقام المحمود بقي ديا طه المقام كنا طه سبب إيتو دي بهاسا تركت أن ربيع رفيع المهران أنت تقب إيتو خصوص أنت ثناؤه في الملك الأعلى بقوس تبي تخصيص إيتو داري براه ثم تخصيص أوران معين. مفهوم يا أخوان؟ إذن الصلاة تكون حتى بمعنى القبول. اللهم صل على آل أبي أوفى يعني ماذا؟ اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم تقبل منهم تلك الصدقة. آل أبي أوفى دي بقي كاسي بني صدقة أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نسمع اللهم صل على آل أبي أوفى يعني اللهم ماذا؟ تقبل منهم تقبل منهم الله تريما عملا دي. مفهوم؟ إذن الصلاة معناها أعم وأشمل. أطا يعني الله بقي محمد صلى الله عليه وسلم يعني الله جانجي ليا إيتم وسود لما أطا صلاة الله لماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ثناؤه في الملأ الأعلى. فهم؟ ثناء الله تعالى على نزل الملأ الأعلى إيتم بكان خصوص إيتم أن تسمى مسلم أن تسمى مؤمن يعني الله سكاء هكذا أم لا؟ حديث أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه هكذا أم لا؟ حتى يثني عليه أهل السماء جاء في لفظ في رواية خالصة. هذا ثناء الله تعالى عليه في الملأ الأعلى هذا لكل مؤمن أحبه الله إن تسيت يا قرآن بإيمان إن الله أعطاه جنتا. بكان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معنى يلي به عم عموم إيتو من جاني فضيلة أنت سيطة أنت سيطة محمد صلى الله عليه وسلم. سكران أنت انتهوا أبا ما سنية هو الذي يصلي عليكم وملائكته يصلي عليكم. الصلاة من الله تعالى أنت أراني في الإيمان أبا فما معنى يعني يكون حال أراني أبا فالإيمان وملائكته بقي دعاء أنتكم وهكذا الملائكة أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم يا أخواني؟ واضح؟ نعم. إذن يا أخواني في الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنت مسيحة كلو أنت بوقت صلاة أنت محمد صلى الله عليه وسلم أطهر مأسوية ها دعاء دعاء أطهر بطل أنت بقي دعاء دعاء أطهر ها بركات بركة ما شمنا بركة محمد صلى الله عليه وسلم سلمتي الصلاة داري كيتا أنت محمد صلى الله عليه وسلم أنت أطهر دعاء دعاء أنت أطهر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ها صلاة أطايته دعاء أطاه أنت الله تعالى بقي محمد صلى الله عليه وسلم ين الله أطاه جنجي سام ترمسك شفاعة كبادة كتاب ترمسك طاق ترمسك سام إذن فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منفعة كمون بدأ بدأ أنت بوت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفي أنت منت الله تعالى أنت الله بقيت يا شفاعة شفاعة يتلت سيطا أنت أوران يا مجم كيتا بدأ بدأ إذن منفعة منفعة هكذا يطاني في الله بركة إتو يا بركة منفعة كبدا كيتا بقي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع الذكر ذكر ينطال تنجي ينطال تنجي انت فتش الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله هكذا ما أن سبب عبادة إتو بنتين سنغات رنان ما شمانا أنت بوت صلوات إتو أبا صلوات tapi salawat yang sempurna yang ada تسليم سمانية صلوا عليه وسلموا تسليما فهم يا هون ما شاء الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيب يا أخواني في الله سامون topik kita dalam bab apa bab apa الحال definisi itu apa cepat sekarang itu semua merajaah cepat الحال definisi apa ما شاء الله أحسن تبارك الله حكم حيض إتو أبا يا بن عمان حيض إتو حكم أبا حكم حيض إتو طاهر أو بكان طاهر حيض ها نجس نجس بالإجماع أبا ما سوين نجس أبا ما سوين نجس كلو كتير كبران إتو نجس ما سوين تا بيسا سنتو تا بيسا سيمبان tak bisa jual, tak bisa apa, beli, alas, najis saat itu najis, maksudnya meninggalkan barang itu, sebab najis. Hakikat yang paling hilang, najis haram tak haram, apa bani? Najis haram, beli ijma, kulu najis haram, wakulu haram najis, ha? Yaqul syaikh sunan ini hadi min afdal ma dzakarahu ba'd ahli ilm. Bukan setiap haram najis. Tapi setiap najis apa? Haram. Beda. Mafhum ya akhwan? Wadih. Setiap haram bukan najis. Tapi setiap najis apa? Haram. Al-hurmah makna syar'i. Wal-najasah makna apa? Fitri. Syar'i. Yakhtalif. Al-najasah al-hurmah lebih takhsis, lebih sensitif. Tapi najasa itu keluar dari fitrah dan keluar dari apa? Tapi hurma itu dari syar' sahaja. Itu perlu dari. Mafhum? Lebih sensitif. Tayyib ya akhwani fillah. Sambung. Tayyib ya akhwani fillah. Hal perempuan di apa? Masalah-masalah yang perempuan jumpa dalam waktu mahir. Kembali untuk berapa masalah? Empat. Apa itu? Bagi saya satu. Ya Aba Luqman satu. Hah? Apa? Bukan. Masalah perempuan. Kembali untuk berapa masalah? Empat. Yang pertama? Kurang. Yang dua? Lebih. Yang tiga? Motong. Yang empat? Entah. Asal. Kita wajib mengajar istri-istri, anak-anak, ibu-ibu untuk belajar dua tanda untuk cari solusi dalam masalah haid dia. Dua tanda, dua dalil, dua tanda, dua jalan untuk cari solusi kepada masalah-masalah itu. Yang pertama cara apa? Hai Ibrahim. Yang pertama cara apa? Ibrahim, itu penting insyaAllah, takuin tahun yang depan insyaAllah. Ah, wajib belajar. Ah, Zubair. Ah, tamiz. Yang dua, apa? Adat. Tamiz dan adat. Ikhwan, saya bagi kamu faedah. Faedah itu semua, ikhwan. Macam mana ya, ikhwan, fillah, untuk bapa bagi anak kawin dari umur yang muda? 15, 16, 17, 18. Bagus tak bagus? Kalau bapa tolak anak untuk kahwin dari umur yang muda. Muda maksudnya dalam sekarang muda sebelum 18. Ha? Sebelum 20, 18. Itu bagus tak bagus? Kita wajib belajar ahkam itu antara kita yang wajib nasab. Kadang-kadang kita perlu ada anak, ada ikhwah. Ha Muhammad, anda belum kahwin tapi bisa jawab. Tolong. Tafsir, masya Allah. Tafsir apa? Sudah mampu nikah? Masya, mampu nikah itu maksudnya apa? Jawab. Itu dalam setiap orang mampu, akhi, barakallah. Ha. Ha, Abu Pahim. Bagus. Umum. Takut tahajin. Ha, Abu Luqman. Tidak bagus kenapa? Tidak bagus. Ha. Di penjara negara. Penjara dari awal ah, masyaallah. Nah, bagus negara. Dia bagus hukum negara. Nah, ya Juan, hatta untuk lelaki di Indonesia tak bisa. Sama. Bangsa. Tapi tapa itu bukan urusan kita. Urusan kita dalam agama kita. Dan buat kita bagus tak bagus. InsyaAllah. Ah, baik-baik. Mau cakap. Tak mau cakap. Tapi insyaAllah masa depan kita syarah masalah itu sama tafsir. Tapi penting ya. Sangat penting. Hanya betul ada tafsir. Ada tafsir yang sangat penting. Bukan umum bagus. Bukan umum apa? Jelek. Perempuan atau lelaki. Ada tafsir, tafsir yang sangat penting. InsyaAllah masa depan kita belajar masalah itu. Pentingnya akhwani fillah itu untuk semua, untuk belajar, belajar. Mafhum? Ya akhwani fillah, kita perlu tarbiyah. Tarbiyah. Faham ya akhwan? Tarbiyah salafiyah. Ada banyak orang yang aqidah dia salafiyah. Tapi tarbiyah dan suluk dia bukan apa? Salafiyah. Apa manfaat terdapat dalam halaqah belajar halal haram halal haram lepas tu ilmu itu menjadi membahaya kepada orang lain sebab anda tak faham macam mana praktik ahkam itu. Faham ya kawan? Antarbiyah masuk dalam semua hidup, sisi hidup kamu semua. Faham ya kawan? Allah ya kawan, bahaya orang yang salafi di masjid sahaja. Bahaya orang yang salafi di masjid sahaja. Salafi antara ikhwan dia. Kalau dia kembali rumah, dia bukan apa? Salafi lagi, dia harimau di rumah. Mafhum ya akhwan? Atau di kerja dia, atau di bukan. Mafhum ya akhwan fillah? Itulah la yang bagi wa la yasum. Tarbiyah salafiyah, orang yang ada tarbiyah salafiyah maksudnya dalam segala hal dia apa? Dia apa? Salafi. Ikut mampu dia. Tak ada orang yang sempurna, tak ada orang yang maksum. Tapi anta ikut apa? Akhlak salafiyah, salafiyah wa tarbiyah salafiyah dalam semua tempat. Hada ladin. Makhum ya akhwan fillah, hada ladin bagi. Hada ladin yajib. Hada ladin yajib. Wadih. Tapi ya akhwan, kembali untuk masalah kita, maaf. ada dua tanda yang perempuan wajib belajar untuk dia cari solusi untuk diri sendiri sama masalah-masalah hayat dia. Yang pertama tanda apa? Tamyiz. Tahu perbedaan antara darah yang kotor dan darah yang apa? Bersih. Faham? أن تمييز إني دي دلن باب الحيض تمييز الخصوص saya sudah bagi kamu faedah. Faedah itu sangat penting. Hadhihi minal usul. Hadhihi minal usul. Qawaid mantiqiyya ja'ala min waliha tashri'. Itu definisi usul. Usul maksudnya maksudnya qadaya. Qadaya. Mana qadaya asalnya? Qadiyah? Qadaya. Hah? Qaida-qaida yang keluar dari logik yang sahih, syariah kita turun sama usul itu. Ia qadaya mantiqiyya sahihah intadama ala minwaliha tashri'. Mafhum ya akhwani fillah? Dari qadaya itu tamyiz, tamyiz itu besar dalam bab usul. Besar. Apa maksudnya tamyiz? Tamyiz saya sudah bagi kamu faedah, ada tamyiz yang dua. Tamyiz am dan tamyiz yang apa? Khaf. Tamyiz am maksudnya anda tahu mana yang benar, mana yang apa? Salah. Dan ada tamyiz yang khas, tamyiz khas bil ibadat wal ahkam syar'iyyah. Itu perlu pelajaran yang khusus. Mufhum tamyiz yang khas, tamyiz yang perlu pelajaran yang khusus. Anda mau dapat tamyiz dalam ahkam salat, anda wajib belajar ahkam apa? Salat. أنت ما تميز دلما أحكام الصيام أنت واجب بلاجر أبا أحكام الصيام سما أنت ما تميز دي أحكام الحيض أنت واجب بلاجر أبا بالبدان أن ترى دارين كتر دارين أبا ينزي فهمت أفهم يا أخوان جلس جلس وهكذا أوراني أنت أدى تمييز دلم أحكام المنهج جانغان بوات شتوكو من أنتو إخوان كمو سيابا ينسلا سيابا ينبطل سبب أنت تأدى أبا تأدى تمييز تأدى بربدان أنت تشمبور مسألة ينبكان سلا أنت تجرب إتو أبا سلا أتو مسألة إتو سلا أنت تجرب إتو من جادي أبا حزبية دن بدعاء وكفر أنت تأدى بربدان تأدى بربدان أوراني أنت تأدى بربدان دي ينبلاجر itu tamyiz dalam manhaj juga sangat penting. Nafhum ya akhwan fillah. Kalau anta tak ada tamyiz, hasil tak tamyiz apa? Campur. Ana hasil campur buat banyak salah untuk diri sendiri dan sama orang apa? Lain. Seterusnya. Nafhum ya akhwan fillah. Hada tamyiz khas al-khas yahtaj ila ta'lim khas. Yahtaj ila ta'lim khas. Nafhum. Ha, tanda yang dua apa? Tanda yang dua apa? Mintaz. Adat. Adat maksudnya biasaan. Biasaan. Biasa. Sebab Allah Jalla wa'ala rahmat kita, rahmat perempuan bagi dia wahab waktu yang awal dan waktu yang akhir untuk apa? Untuk darah itu. Rahmat Mintaz. Faham tak faham? Sudah ya kawan bagi kamu banyak contoh. Contoh yang pertama ikut perempuan yang ada tamyiz dan biasaan. Ada perbedaan, ada biasa. Contoh yang dua, masalah contoh nombor dua, masalah ikut perempuan yang ada apa? Biasaan tak ada apa? Tamyiz. Hari ini kita mau belajar contoh dalam masalah perempuan yang tak ada tamyiz, tak ada biasaan. Al-mutahayyirah. Al-mutahayyirah. Yang bingung. Yang confused. Tak tahu campur yang minum. Sebelum kita masuk contoh, ini contoh yang saya bisa bagi kamu contoh. Sebab masalah dalam setiap hal mungkin ada ratusan masalah. Setiap perempuan ada masalah juga. Jelas tak jelas? Tapi kita belajar yang dimampu kita contoh sahaja. Faham? Masya Allah. Nombor tiga, perempuan yang bingung, yang tak ada tamyiz, tak ada biasaan. Macam mana? Qadarullah. Banyak perempuan macam itu. Banyak sebab. Kadang-kadang tak ada tamyiz sebab muda lagi. Atau darah dia tak ada perbedaan. Dia tak kenal. Tak ada biasaan sebab muda lagi, baru balik. Atau lupa. Atau dari hari awal hadiah tak ikut urutan. Tak ikut urutan. Faham tak faham? Dan lain-lain. Wadih? Jelas tak jelas? Yang keluar yang keluar dari masalah itu, masalah nombor tiga sebelum kita mulai, yang keluar perempuan yang ada waswas. Perempuan yang ada apa? Waswas. Perempuan yang ada waswas bukan mutahayyirah, muwaswisah, beda. Ada beda, ada perbedaan yang besar antara muwaswisah wa mutahayyirah. Mutahayyirah itu biasa, tapi tak bisa buat hukuman sebab tak clear, tak jelas. Tapi ada jatuh jenis dari perempuan, dia apa? Muwaswisah, muwaswisah. Faham? Itu hukum lain. Apa perbedaan antara muswisah dan mutahayyirah? Al-muswisah bukan dalam babul haid sahaja, dalam setiap bab. Babul wudu sama, babul mandi sama, babul salah sama, babul haji sama, babul sama, sama dalam semua abwab. Tapi ada bab yang banyak, ada bab yang apa? Sedikit. Faham ya Alhamdulillah? Satu kali saya jumpa satu ikhwah yang jumpa saya cari konsultasi cerai istri sebab sudah pusing kepala sama waswas. Dalam semua buat masuk kamar mandi tak keluar. Ada apa? Cuci. Jam-jam di kamar mandi. La ilaha illallah. Sama dalam salah, sama dalam wudu, sama dia konsentrasi, bisa cerai. Saya capek. Allahumma musta'an. Sabar. Kalau tak ada sabar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mau jaga apa? Musibah. Mafhum ya akhwan? Al-mutahayyira bukan waswisa. Faham? Jelas tak jelas? Sebelum masuk bab mutahayyira, antum wajib fahaman masalah-masalah sedikit awa'id sebelum masuk qa'idah yang besar. Masalah yang pertama, ada khilaf antara ulama untuk ada minimal untuk haidta, minimal waktu untuk haidta. Jumhur ulama dia cakap minimal satu hari. Kalau darah itu keluar tak sampai satu hari, itu bukan haid. Wajib minimal apa? Satu hari. Kalau kurang sedikit, tak. Jelas tak jelas? Maksudnya darah dia keluar untuk 2 jam, lepas itu menjadi kering, habis. Cari-cari, tunggu, cari, tak ada, kosong. Dia cakap itu bukan haid. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Apa maksudnya? Maksudnya untuk mayoritas ulama, contoh untuk mayoritas ulama. Kalau ada perempuan yang puasa, jelas tak jelas? Lepas itu darah dia keluar, darah dia keluar 2 jam, lepas itu menjadi apa? Kering. Sampai maghrib dia cakap sama dia, itu apa? Bukan haid, puasa kamu apa? Sahih, tak perlu qada. Tak perlu qada. Haid itu macam mana? Dia cakap itu bukan haid sebab apa? 2 jam. Tak sampai 1 hari. Apa maksudnya satu hari? Tak maksudnya satu hari keluar terus menerus, tak. Maksudnya sudah darah datang, mana-mana dia cari ada apa? Sedikit. Walau sedikit. Kalau ambil tisu ke dalam keluar ada apa? Merah. Walau sedikit. 1 jam, 2 jam keluar masih apa? Ada. Sebab haid dalam perempuan banyak jenis. Ada haid dalam sang perempuan yang apa? Banyak. Ada perempuan yang sedikit. Ada perempuan yang apa? Sangat sedikit. Tapi semua mana-mana masuk ada apa? Ada apa? Ada darah. Tak ada yang perempuan yang kosong, tak ada yang dia apa? Haid. Itu kulfah ma kallafana Allah biha. Tak bahasa, tak bagi sifat haid untuk perempuan macam itu. Syarak tak ada, akal juga tak terima. Mana-mana dia buat ada. Ada merah atau warna yang coklat, warna yang brown. Itu macam itu. Itu yang paling kurang. Al-Qudrah wa-Sudrah. Yang putih-putih yang kosong-kosong, itu kering. Jelas tak jelas? Anda faham tak faham? Faham tak faham? Baik, faham. Ada minimal, tak ada minimal. Mereka ulama dia cakap berapa? Kenapa dia cakap satu hari? Dia cakap satu hari sebab biasaan perempuan macam itu. Syafi'i rahimahullah ta'ala dia cakap. Dan banyak ulama. Hal aghlabun nisa, mayoritas perempuan, minimal apa? Satu hari. Kalau sedikit-sedikit itu bukan aib. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Entah faham tak? Masya Allah. Itu sebab yang pertama. Untuk dia cakap satu hari minimal. Sebab yang dua. Dia cakap itu yang praktik. Kalau kita cakap bisa kurang satu hari, maksudnya dua jam. Maksudnya perempuan itu kering. Dia haid lepas itu apa? Kering. Macam mana berhenti salat dan siam? Faham tak faham? Seterusnya. Dia cakap itu yang praktik. Wadih ya khani filam lah. Tapi Syekh Al-Islam Tengah Rahmat Allah Ta'ala tak terima mendapat itu dan banyak. Dia cakap, macam mana? Itu bukan haid. Macam mana? Kalau keluar haid itu, darah itu, walau kurang satu hari, itu maksudnya apa? Darah. Haid. Tapi dalam perkataan Taimiyah dan banyak ulama, kalau dia kenal sifat dia atau keluar dalam waktu yang apa? Biasaan. Masalah kita sekarang, kalau apa? Darah itu sama perempuan yang apa? Yang tak ada. Tak ada kontradiksi. Sekarang kita sudah belajar dalam contoh yang dua, contoh yang satu. Kalau ada perempuan yang sedikit darah keluar waktu biasaan dia, atau darah itu dia kenal, itu darah yang apa? Kotor. Ibn Taymiyyah cakap, itu yang kita tengok jelas depan kita, itu darah apa? Haid. Macam mana kita cakap bukan haid? Tak ada kontradiksi. Tak ada kenal. Maksudnya. Mungkin perempuan menjadi haid walau setengah hari. Mungkin. Mungkin dalam syarak, mungkin dalam aqd, mungkin dalam medical. Lepas itu menjadi apa? Tahir. Mungkin tak mungkin? Mungkin. Kalau menjadi kering 100% tak ada darah, mungkin apa? Kering. Kalau kita cakap macam itu, maksudnya hasil masalah itu tak ada kontradiksi yang besar antara siapa? Antara madhab Syekh Al-Islam Al-Ghairuh dan madhab Al-Jumhur. Ada. Bukan besar. Melawan bukan besar. Antum faham tak faham? Jelas. Bukan dalam semua masalah. Tapi masalah yang bingung kita, kalau perempuan itu tak kenal atau tak apa, tak ada apa, tak ada adat, jangan tarik masalah itu ke masalah ini. Ini beda. Ya, contoh ada perempuan yang haid dia keluar setengah hari tapi dia apa, tak kenal. Atau biasaan dia, hal dia macam itu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang apa? Tak ada. Kadang-kadang depan bulan, kadang-kadang apa? Akhir bulan. Maksudnya tak ada biasaan. Tak ada biasaan yang khusus. Sekarang darah itu yang keluar dari dia. Haid tak. Itu yang masalah. Jumhur dia cakap minimal apa? Satu hari. Ibn Taymiyyah cakap bisa kalau kurang satu hari sebab sudah apa? Tamis. Tapi hal masalah itu apa? Tak ada tamis. Antum faham? Jelas tak jelas? Kalau ada perempuan yang tak ada kemis, darah dia, dia tak kenal. Dia, darah dia tak ada biasaan, tak ada urutan. Dia tak ada masalah. Hal dia macam mana? Jawaban. Madhab yang sangat selamat dan bagus kalau tak ada kemis, dia tak tahu hal dia macam itu. On off. Apa on off? Apa on off? Apa? Betul-betul tak kenal itu biasa. Hayat. Madhab jumhur itu lebih praktik, lebih mudah, lebih jelas. Tapi itu bukan yang penting untuk kita sekarang. Yang penting, anda wajib faham. Hal perempuan itu beda. Sebab tak ada apa? Tamiz, tak ada apa? Biasa. Betul, kalau darah perempuan keluar, betul itu sifat haid, walau setengah hari, maksudnya apa? Haid, jelas. Walau setengah hari. Tapi hal ini beda, kalau tak ada apa? Tamiz. Tapi macam mana? Tidak mungkin. Sekarang masalah nomor dua, ada khilaf antara ulama untuk ada maksimal tak ada maksimal untuk haid perempuan. Ada maksimal tak ada maksimal. Sama jumhur dia cakap apa? Ada maksimal. Ada yang cakap 14, ada yang cakap apa? 15 hari. Atas itu, itu bukan lagi, bukan haid, itu istihab. Jelas tak jelas? Banyak ulama tak terima juga. Dia juga bukan, tak ada maksimum. Kalau sifat dia haid, maksudnya apa itu? Haid juga. Madhab dia kita faham. Tapi masalah kita sekarang kalau apa? Kalau apa? Tak ada apa? Tamiz. Tapi masalah itu lebih jelas. Walau ada tamiz. Kenapa jumhur ulama dia cakap macam itu? Kenapa dia cakap 15 perhenti sini? Perhenti sini. Banyak ulama yang terima pendapat Syekhul Islam dan lain yang cakap tak ada minimal. Dia tak terima untuk maksimal. Kenapa? Hatta dari ulama terakhir. Ada mismu sahab Sa'id al-Dima' al-Tabi'iyya. Sa'ad al-Khadri. Wa Syekh Mbaz qabla dhalik. Ayro, kathir. Sebelum ini, lepas itu dia cakap, ikut madhab jumhur. 15. Walau kenal. Haji, kenapa? Ia cakap, biasa banyak perempuan yang darah dia sambung sampai 23-25 hari. Lepas itu berhenti 5 hari, 7 hari sahaja berhenti. Kalau kita cakap tak ada maksimal, maksudnya mungkin 2/3 dari hidup dia dalam haid. Sangat apa? Sangat apa? Sangat berat. Sangat berat. Maksimal setengah. Bukan apa? 2/3. Itu dari adilat. Dari adilat. Dia cakap, susah. Itu cakap. 2/3 hidup dia, semua dalam apa? Hayat. Syekh Mbaz rahimahullah ta'ala, dari fatwa dia, waktu dia ambil, dia cakap, takut suami lari dari perempuan macam itu, ancerai. Hakim dalam qada, ikhwani billah, tengok. Banyak mufti, waktu menjadi qadi, banyak fatwa dia apa? Menjadi apa? Beda. Sebab dia tengok ada banyak-banyak ingin teori, tak bisa apa? Praktik. Tak bisa. Itu cakap mudah. Tapi waktu anda menjadi mufti, anda cari solusi kepada manusia, dan semua orang datang jumpa kamu untuk apa? Soalan. Tak mudah lagi. Tak mudah lagi. Anda perlu bagi jawab yang 100% betul, ikut syariah dan realitas, bukan teori saja. Cakap-cakap itu bahaya. Beda mengajar intinya, beda menjadi qadhi dan mufti kepada ummah, menjadi apa? Beda. Nafhum ya akhwan, itu tahap yang beda. Dari adillahnya. Dia cakap, قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أوران ين دي أبا ين أبا ين شراي دو برقة تيجا أبا قروء. قروء دي بهاسا ممكن أبا حيض، ممكن أبا طهر. Jelas-jelas, mungkin haid, mungkin tahur. Qur itu di bahasa, mungkin saat haid atau mungkin saat apa? Tahar. Kalau anda jaga, bisa perempuan menjadi 23 hari, 25 hari dalam haid. Jelas-jelas. Faham tak faham? Maksudnya untuk kamu, mustahil qur menjadi apa? Taharah. Sebab kalau anda jaga qur itu tahara dan haid, maksudnya 23 dengan 20 apa? 3, dia jaga tak bisa. Anda faham tak faham? Ulang lagi. Allah Jalla Ala, orang yang dicerai tunggu berapa? 3 apa? Quru. Quru di bahasa ada dua makna. Apa? Haid dan maksudnya setiap perempuan Qur itu maksudnya haid 15 hari wa tahara berapa? 15 hari. Itu yang minimal. Yang maksimal. Ini yang apa? Yang maksimal. Faham tak faham? Atau Qur dengan apa? Haid. Kalau anda cakap itu mungkin haid menjadi 23 hari, maksudnya Qur dia mau menjadi berapa? 23 hari. Sebab qur setiap perempuan ikut berapa? Ikut apa? Tahara dia. Itu sebab jumhur dia cakap kita tak terima. Sangat susah. Dan wajib sama menjadi satu bulan. Macam mana? Faham tak faham? Itu dari adillah dia. Adillah dia. Dan lain-lain. Al-khulasa ya akhwani fillah. Al-khulasa. Al-khulasa. Al-khulasa satu perkataan dari Ibn Baz rahimahullah ta'ala sangat bagus. Dia cakap dalam biasaan perempuan haid dia lebih 15 hari itu biasa tak biasa? Biasa tak biasa? Tak biasa. Tak biasa maksudnya hal dia kecuali tak kecuali. Habis. Faham tak faham? Perempuan yang haid dia lebih setengah bulan maksudnya dia sakit. Sakit maksudnya tak ada apa. Itu minimal. Ini sebab kita jaga biar akhwan fillah dalam maksiban madhabul jumhur, madhab yang lebih kuat, yang lebih apa? Praktik. Lebih. Faham tak faham ya akhwan? Nah. Hatta jaa fi ba'd al-ajwa Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jaga ada perempuan yang haid atas 15 hari. Dia tanya macam dia apa? Tak terima. Ada. Sudah itu yang apa? Yang sangat apa? Maksimal. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Masya Allah. Idan as-sahih maksimal 15 hari. Walau dia apa? Kenal. Walau dia kenal. Maksudnya hab dia sambung untuk 20 hari ada apa? Darah masih sama walau khalas berhenti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha anti sakit bukan biasa. Faham tak faham ya kawan? Jelas tak jelas? Baik ya kawan ibnillah. Dan itu semua untuk perempuan yang tak ada tamiz, yang tak ada apa? Biasaan. Kalau ada tamiz, ada biasaan atau ada biasaan, itu lebih apa? Mudah. Sekarang kita masuk. Soalan. Fiqh mudah. Wallahi fiqh mudah. Karena Allah memudahkan fiqh kepada kamu. Fiqh mudah. Yuhalliluna biza'i minhum uqadan wa billadhi wada'uhu zadatul uqadun. Anta pergi an baca bab zakah. Dari buku-buku fiqh, sama kutub al-furu. Kutub al-furu. Kita bagi pecah bahu zakah. Contoh kitab al-majmul, al-Nawawi rahimahullah. Kitab al-zakah, macam mana kita bayar zakah, an apa asnaf yang kita wajib bayaran zakat. Mufhum ya akhwan, untuk habis pembahasan itu di kitab Al-Majmu', insyaAllah kalau anda habis buku bab itu, an rambut kamu masih hitam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ratusan muka untuk habis apa masalah apa? Asnaf ribawiyah. Asnaf. Al-asnaf ribawiyah. Apa-apa asnaf yang anda wajib bayar zakat. Jelas saja. Berapa? Itu kembali untuk iddikhar. Iddikhar maksudnya simpang. Atau itu kembali untuk kay. Sebab bisa apa? Timbang. Itu kembali untuk itu. Apa illah 6 barang itu yang Rasulullah cakap bayar zakat itu dia. Untuk apa? Lepas tu Masya Allah. Itu masuk, itu tak masuk. Herba masuk, herba tak masuk. Ubat masuk, itu tak masuk. Zaitun, minyak. Saat parang, Masya Allah. Dan setiap parang ada apa? Ada khilaf. Abu Hanifah berkata itu masuk, dia masuk. Fulan jaga dia masuk, dia masuk. Masya Allah. Anta pacar-pacar rasa capit. Masa satu hari, dua hari, tiga hari. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Jalla wa'ala. An ya'jur kulla al-ulama. Masya Allah. Tapi membahasan yang banyak. Itu anta bayar apa? Anta bayar apa? Anda khilaf yang di masalah bab itu. La ilaha illallah. Anda rasa kesian untuk khilaf ulama. Betul. Jangan subhanallah. Macam mana umat kita mau menjadi satu umat. An khilaf dalam babu zakah. Macam itu. Yang ajib babu zakah itu dari arkanu apa? Arkan apa? Islam. An agama kita sempurna. أن محمد صلى الله عليه وسلم سدمات أن بقي كتا علمه أنت سموا طالما من طائر يقلب جناحيه إلا ترك لنا رسول صلى الله عليه وسلم علما ما شاء الله رسول صلى الله عليه وسلم قدر كذا قال علمكم نبيكم كله قال كله حتى القراءة حديث زلمان نبي صلى الله عليه وسلم قدر كتا سموا حتى ما شاءنا بوان حاجة نعم تقول ما شاءنا سما خلافيتم La ilaha illallah besar. Lepas tu anda tahu subhanallah. Kalau itu betul dari Allah Ta'ala, walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. An itu semua barang, mayorat barang yang antum berkata antum jaga semua ada dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayar zakat untuk barang 1 2 3 4 5 6. Kenapa memperatkan? Anda tahu sama barang itu tak ada apa? Tak ada apa? Ada. Habis. Mafhum ya akhwan, rahmatullah al-jami'. Lakin kullun nas ma minhum illa man rudda alaihi aw man rudda ala man rudda alaihi. Kullun nas. Semua orang kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dia terima atau apa? Tak. Illa sahib hadha al-qabr. Qala Malik. هكذا منا لا إله إلا الله مفهوم يا أخوان. ولهذا يا أخواني في الله سبحان الله كلام أنت موت اللي إسباب الزكاة يكون أحاديث ونص وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من جهتين ما شاء الله سبولوا مكا لما مكا نم مكا مكا راتوسا دوا تيجراتوس مكا مفهوم. ولهذا سبحان الله علم السلف بركة خير وعلم الخلف فيه ماذا؟ فيه الدخل. لهذا جاء عن علي أثر مشهور عن علي بن أبي طالب. إتو أثر الإنسان قالت مشهور حفظا أثر إتو يا أخوان مشهور عن علي. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال العلم نقطة كثره الجاهل. علم إتو نقطة. ما معنى نقطة؟ ها؟ تتي. العلم نقطة ولكن كثره من؟ كثره الجاهل. Bukan ulama, tapi orang jahil memperatkan. Jelas tak jelas? Sekarang saya tanya kamu, ikut definisi al-haid itu, perempuan yang bingung, tak ada biasaan, tak ada perbedaan, itu orang biasa tak biasa? Biasa tak biasa? Tak biasa. Kalau orang tak biasa itu, maksudnya hal dia susah atau mudah? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Orang yang tak ada biadaan, tak ada biasaan, tak ada perbedaan, maksudnya dia sakit. Atau macam orang yang apa? Yang sakit. Hal dia bukan biasa. Jangan memberatkan agama untuk dia. Itu yang pertama. Kita mau cari solusi insyaAllah untuk dia. Tapi jangan memberatkan agama dia. Kalau dia buat apa-apa salah, jangan ulang salat, ulang puasa. Kalau ada apa-apa, jangan. Yang pertama, tahu perempuan itu hal dia apa? Beda. Hal dia beda. Hal yang bukan biasa. Mana dalil dia bukan biasa? Qala Allah Azza wa Jal, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطهرن. الله جل وعلا بقي كده تو الحيض ايتو ادى وقته ان ادى وقته طهاره حديث برمكون ايتو تعدى ادى وقته ان ادى تاندا انتو ديا اي ايتو جلاس اتا اي الايه ايه البقره نص في التمييز وفي العاده ثاني ادى حيض ايتو ين بدا ادى تمييز انتو ديا ادى تاندا انتو دم الحيض dan ada apa biasan. Kalau tak ada, maksudnya itu beda. Dan yang pertama, pertama apa bahasa Inggeris, take it easy. Apa take it easy? Ambil yang mudah, ambil yang mudah. Jangan beratkan, jangan. Take it easy. Jangan perempuan itu. Sebab dia bukan biasa. Nafum ya kawan? Nah, hadal amr al awal. الأمر الثاني دي بيقول ما شمنا بيقول ما شمنا ada potongan, ada tambahan, ada kurang, ada apa. Setiap orang yang bingung ada hal dia yang beda. Jelas? Faham tak faham? Masya Allah. Sekarang perempuan tak ada tamis, kadang datang, kadang apa? Datang. Kalau ada perempuan tanya soalan, kita praktik untuk kita faham masalah. Kadang-kadang darah saya datang untuk hari-hari, bulan lain tak ada. Mudah. Mana-mana datang itu apa? Haid. Mana-mana tak datang itu apa? Bukan haid. Jangan berdiri, berhenti, salat, wasiyam, antara ada apa? Hayat. Nombor dua. Itu semua orang yang bingung. Ada perempuan yang cakap, saya tak ada darah. Tapi yang ada kadang-kadang warna coklat. Faham tak faham? Tak ada darah. Ada. Perempuan yang tak keluar darah. Yang ada maksimal apa? Warna coklat. Itu sihat, biasa. Tak biasa. Tapi ada tak ada? Ada, itu realitas. Depan mata kita ada banyak. Umur dia masih muda. Bukan dia tua, muda. Tapi ada. Jawaban sekarang warna coklat itu. Haid tak haid? Haid tak haid? Khilaf. Mayoritas ulama untuk orang yang bingung dalam hal ini, yang keluar coklat 3-4 hari, haid. Itu banyak ulama, bukan haid. Sampai menjadi darah. Perkataan siapa itu? Ibn Hazm Dhahiriyah, banyak ulama. Dia cakap, jangan cakap sama warna coklat. Darah tak darah, bukan darah. Di bahasa bukan darah, itu bukan. Tapi mendapat mayoritas ulama lebih selamat, lebih teman. Untuk perempuan yang bingung, yang tak ada biasaan, yang tak ada apa, jangan. Kita mau belajar masalah itu, masalah apa? Coklat itu depan ya. Warna coklat. Masalah nombor dua, nombor tiga, perempuan yang bingung. Haid dia, darah dia on off atau on off? Putus-putus. Darah dia putus-putus. Macam mana? Dua hari ada, dua hari tak ada. Satu hari ada, tiga hari kosong. Satu hari datang lagi. Macam itu. La ilaha illallah. Bingung. Itu ibtila. Suami wajib menjadi faham. Itu ibtila. Sabar ya. Betul tak betul? Satu hari mau jumpa, berhenti. Apa warna lampu warna merah, warna hijau, warna merah, warna hijau. Sabar ya. Itu ibtila Allah Azza. Jelas tak jelas? Macam mana? Bisa? Jawaban perempuan itu fahaman jawaban itu ya. Perempuan yang ada putusan-putusan tak datang, tak ada biasaan, mana-mana ada darah dia dalam haid, mana-mana tak ada darah dia tahir dalam 15 hari sahaja. Setelah 15 hari itu semua apa? Tahir. Ulang lagi. Orang perempuan yang tak ada, yang tak ada tangis, yang bingung. Mana-mana ada darah, maksudnya apa? Haid. Mana-mana tak ada, maksudnya apa? Tak ada haid. Itu semua dalam apa? 15 hari. Setelah 15 hari apa? Green light. Nah, lampu? Lampu hijau. Tak ada masalah. Jelas tak jelas? Wahakan. Mudah. Sekarang macam mana kalau ada putusan-putusan untuk 10 hari? Lebih jelas. 7 hari. Lebih jelas. Faham tak faham? Masalah. Lebih sensitif. Untuk orang yang bingung. Qadar Allah. Perempuan itu menjadi tahir. Ada 3 hari haid. Dia dalam perempuan yang adat dia bukan biasa. Mafhum? Adat dia bukan apa? Biasa. 3 hari menjadi tahir. Subhanallah. Hari yang depan dia tahir. 3 hari lepas itu menjadi tahir. Biasa. Dia cakap sama suami. Alhamdulillah. Tahir. Masya Allah. Maksudnya green light. Habis. Waktu habis sudah ada apa? Darah. Macam mana? Qadar Allah, Allah saya fikir saya tahir, Allahumusta'an. Sekarang macam mana? Macam mana? Jawaban apa? Tak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bayar sedekah, bayar kafara, bayar. Tak ada apa-apa. Sebab anta duduk sama dia, waktu dia yang bukan apa? Bukan apa? Bukan air. Keluar qadar Allah. Kalau keluar setengah operasi, keluar ya. Berhenti. Faham tak faham? Berhenti. Kalau anta sambung, anta mau apa? Mau bayar. Mau kafara, mau taubah. Kita mau cakap ada kafara, tak kafara. Anta mau taubah. Kalau sambung, ada taubah. Kalau tak sambung, jazakallahu khairan. Pahala insyaAllah. Sabar ya. Ibtila. Biasa perempuan itu yang bingung, tak ada. Kalau dia 3-4 bulan, 2 hari, tahir, 2 hari, lepas 2 hari, macam ini, tahun yang depan, dia apa? Menjadi apa? Beda. Menjadi beda. Badan dia dalam merupuhan sampai mati. Wallahu'alam. Itu biasa. Mafhum? Sebanyak orang jumpa masalah itu, banyak. Mafhum ya akhwani fillah? Jangan risau. Kalau ada apa? Qadar Allah wa sya'a la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anta sekarang yang depan itu tunggu. Kalau dia cakap semua 3 hari sudah gerilah, cakap bukan, tunggu sedikit. Kita tunggu insyaAllah setengah hari. Macam mana? Masih ada tak? Setengah hari tak ada? Ada jam-jam, 3-4 jam tak ada? Maksudnya insyaAllah apa? Apa tahir? Faham tak faham? Soalan untuk perempuan kenal diri sendiri tahir dalam hal yang bingung. Bukan yang biasa. Kalau biasa kita cakap setiap perempuan tahu biasaan dia. Ada perempuan yang tak yang kenal tahara dia sama apa? Air itu. Ada perempuan yang kenal tahara dia sama apa? Itu perempuan yang tak ada kenal, tak ada tamiz, tak ada biasa. So dia macam mana? Jawaban 1 jam. Cukup. Kalau tinggal 1 jam, 2 jam, cukup. Kenapa? Sebab waktu solat wajib. Kalau kenal 1 jam, 2 jam, tahan. apa, tak ada. Maksudnya dia apa? Mutahir. Itu fatwa siapa? Syekh Husain Ibn Taimiyah. Yang tak ada minimal. Betul, tak ada. Sudah bersih. Baiklah, ambil. Satu jam, dua jam, tak ada. Cuba periksa, periksa, periksa, tak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wahakan. Tengok. Nama dia migun, tapi wallahi ya akhwani fillah, hal dia apa? Mudah. Kalau kita faham macam mana asal besar masail. Fahris ala fihmika al-qawa'id. Jami'atan masail al-shawarid. Fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa. Wataqtafi subla ladhi qad wuffiqa. Rahmatullah ala masail. فحرص على فهمها أن تفهم القواعد مسألة مسألة أدى شوارد شوارد يعني مسائل ينبيون ميهم ميهم أن تفهم الدسارية قاعدة دي خلاص إن شاء الله مدى مفهوم يا أخواني في الله جلس يكفي لهنا سبحان الحمد شهد الله إلا أنت أستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال يا أخوان هذا سؤال فضل يا أخواني semua tanggal, tanggal, tarikh, tanggal, semua tanggal di agama Islam ikut ikut bulan, circle bulan, bulan 29 atau apa 30 hari, mustahil 28, mustahil 30 apa satu. Kita ikut apa bulan, sebab lebih sahih. Faham tak faham? Circle apa circle? Ha? Bulat. Ha? Ayah, putaran, ayah, cycle, cycle. Put, apa? Putara, ada dua putara. Putara bulan dan putara apa? Matahari. Putara bulan dan putara apa? Matahari. Hah? Mutarang. Butarang. Hah? Pil. Ha? Putaran. Putaran, ada putaran untuk bulan dan putaran untuk apa? Matahari. Putara bulan, putara bulan setiap setiap apa? 30 atau 29. Putara matahari berapa? Berapa? Bukan. Putara matahari berapa? Anda tengok bulan matahari merupakan? Bukan. Putaran matahari perlu 12 bulan. Untuk satu apa? Putar. Bukan 30. Paham tak faham? Itu sebab 28 sampai 28, 29, 30, 31, 4 itu dari hawa dia, bukan dari realitas. Bukan, itu apa? Hawa dia. Hawa. Faham? Ada as-sanah al-kabisah was-sanah al-kamilah. As-sanah al-kabisah, as-sanah yang tahun yang kurang, yang November itu berapa? 28. Betul, Februari. Februari 28. Itu yang tahun yang kurang. Tahun yang sempurna, yang 20 apa? Itu semua dari hawa, bukan tetap. Bulan butar matahari perlu satu tahun, ikut dia. Tapi bulan setiap berapa? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Yaqul Syekh Al-Sinan Timi rahmatullah ta'ala, yaqul dawratul qaman, dawratul qamar, hiya allati istata'at nas. Makna kalam yang dimampu kita untuk kita kira ikut apa? Bulan. Itu dalam mampu. Matahari itu bukan dalam apa? Bukan dalam mampu. Itu kadib. Bukan. Mufhum. Walihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Wa hakadha wa hakadha. Ayy ibn Umar sahih. Bulan 29 atau apa? 30. Mustahil ada bulan di dunia yang 28, 31. Tak ada. Mufhum ya khanifillah. Walihada at-tarikh, tanggal yang miladi itu tarikh batil. Batil. Akin subhanallah. Furidu ala nas kama furidu ghayru mukaffar. Walla huwa batil. Mufhum. Wassahih min aqwali ahli al-ilm annahu la yajuz al-i'timad alayh. Walakin yastashab. Ada pendapat itu yang tanggal. Kita bisa guna tanggal itu yang kristin. Jawaban, bisa tahu kalau i'timad kamu. I'timad mana i'timad? Apa? Sentaran. Sentaran kamu tanggal yang apa? yang bulan itu untuk tolong apa? Tapi anta i'timal sentran dalam bulan yang apa? Tanggal yang kersin itu tak bisa, sebab salah. Tak sahih salah. Faham tak faham? Walihala sekarang anta berapa umur kamu? Hah? Bukan 20, maksudnya 21 lebih. Siapa yang jawab 20 ikut tanggal yang kristin tambah apa? Setiap 10 tahun ada apa? Sekitar 1 tahun. 10 ke 11 bulan. Siapa yang jawab 30 maksudnya 32 lebih. Faham ya kawan? Setiap 10 tahun ada apa? 1. Macam ni. Maksudnya kita orang tua, betul? Tadi macam mana? Ada kawan. مفهوم يا أخوان؟ جزاكم الله خيرا. لك إلهنا سبحانه عندك شدلا لن تستغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.